إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali bertemu di majlis salim di tempat ini dengan pembahasan yang masih sama tentang permasalahan berkaitan dengan hukum-hukum jenazah, hukum-hukum tentang penyelenggaraan perawatan dan kepengurusan tentang jenazah. Qala Syekh Salaf Fauzan, setelah kita masuk pada pembahasan tentang yang pertama, ahkamul marid wal muhtadar, hukum yang berkaitan tentang orang yang tertimpa sakit dan orang yang hendak atau mendekati detik-detik kematiannya, bagaimana dan apa yang harus dilakukan olehnya dan oleh orang yang ada di sekitarnya. Beliau telah masuk pembahasan pada pembahasan tentang orang yang sakit diperintahkan untuk berobat. Kemudian beliau berbicara tentang obat itu hukum asalnya mubah selama tidak mengandungi unsur kesyirikan. Nabi kita mengatakan dalam beberapa riwayat telah dilewati, ya bna Adam tadawa bil halali wa la tadawa bil haram. Wahai Bani Adam, berobatlah kalian dengan pengobatan yang halal. Dan jangan berobat dengan pengobatan yang haram. Dan tidak ada satupun sebuah obat yang itu hukumnya haram kemudian dijadikan sebagai obat supaya kita berobat dengan barang yang haram. Itu tidak ada. Sebutkan dalam riwayat yang telah lewat, Inna Allah lam yaj'al, Allah tidak menjadikan syifa'akum, kesembuhan kalian, fima haram alaikum, pada sesuatu yang Allah haramkan atas kalian. Ya mungkin orang menduga, menyangka, memakan sesuatu yang haram itu akan menyembuhkan. Tetapi kita meyakini nas ini, Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi kalian, ya tergantung pada sesuatu barang yang haram. Kemudian beliau juga telah berbicara, telah kita baca dalam pertemuan telah lewat, di antara pengobatan yang mengandungi keharaman adalah pengobatan dengan model kesyirikan yang merusak akidah. Kata beliau, wa kadzalika yuhramu tadawa bima yamussul aqidah. Demikian juga diharamkan untuk berobat dengan pengobatan yang merusak akidah. Merusak akidah. Semisal merdukun, sihir, menggunakan jimat-jimat, jambat-jampi, dan yang lainnya. Yang semua itu masuk pada jenis kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan padanya terdapat unsur menolak bala atau menghindarkan diri dari sebuah bala tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kami sampaikan dalam pertemuan yang kemarin hadis Imran bin Husain ketika beliau mendapati seseorang, Imran bin Husain, seulangi Imran bin Husain, Rasulullah mendapati seorang pemuda yang di tangannya terdapat apa? Halqatan min sufrin, gelang dari kuningan. Ya. Orang ini, wahai kaum muslimin, dalam keadaan tidak tahu dia mempraktekkan itu. Dan ini yang menjadi pembahasan kita dalam kitab yang sering kita bahas. Orang ini tidak merasa berbuat syirik. Orang ini tidak tahu kalau itu adalah perbuatan kesyirikan. Dia memasang atau memakai gelang itu di lengan dia sebelah kanan, sebagaimana yang lainnya melakukan hal itu. Ya, tanpa dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesyirikan. Namun Rasulullah SAW menyatakan kepada dia, "Inzi'ha, fa'innaha la taziduka illa wahana." Cabut ini darimu, karena sesungguhnya benda ini tidaklah menambahkan kecuali kebinasaan bagimu. "Fa'innaka law mita wahiya 'alaik, ma aflahta abada." Kalau kamu mati dan benda ini masih menempel pada tubuhmu, maka kamu tidak akan bahagia untuk selamanya. Qala Syekh Shalih Fauzan, berkata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Mulakhas Kitab Tauhid, syarah terhadap Kitab Tauhid, beliau menyatakan, lihat oleh hadirin, Nabi SAW menghukumi dia, kalau mati benda ini masih menempel pada tubuhmu, maka kamu tidak akan bahagia untuk selamanya, walaupun dia tidak tahu. Walaupun dia tidak tahu bahwa memakai benda itu adalah benda kesyirikan. Berarti mengapa? Berarti pembahasannya apa? Seorang yang melakukan kesyirikan, walaupun dia mungkin tidak tahu kalau itu syirik, tetap berbahaya bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak tahu, bukan tidak ada ilmu yang tersampaikan oleh Nabi, tetapi karena dia malas untuk belajar, akhirnya dia tidak tahu kalau itu adalah hal kesyirikan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Laki-laki ini mengatakan ketika ditanya oleh Nabi, "Ma hadihi, apa ini yang kau pakai di lenganmu ini? Kok melingkar kuningan di lenganmu? Dalam rangka apa kau melakukannya?" Qala minal wahina, "Ya Rasulullah, saya memakai gelang ini dalam rangka tolak bala dari penyakit wahina yang menimpa dia." Santai saja laki-laki ini menjawabnya, karena memang dia tidak menyangka itu syirik. Ya, tidak menyangka kalau itu adalah bentuk kesyirikan. Di sini ayat komisimin, saya bawakan hadis ini sebagai bantahan. Lihat, beredar di kalangan umat Islam dari tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab, tokoh-tokoh kesyirikan. Mereka mengatakan, selama kamu meyakini Tuhanmu hanya Allah, maka kamu ahlu tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Walaupun kamu memakai jimat, walaupun kamu mendatangi kuburan, walaupun kami ini dan itu, kalau kamu meyakini sesembahanmu Tuhanmu hanya Allah, berarti kamu ahlu tauhid tanpa syirik. Karena yang namanya syirik, kata mereka, jikalau kamu mengatakan ada Tuhan selain Allah, itu syirik. Adapun memakai jimat, selama kamu meyakini Allah adalah sesembahanmu, itu tidak mengapa. Ini menjadi rancu, kaum muslimin. Perkaranya menjadi kabur. Ya, saya merdukun gak apa-apa, selama saya meyakini Tuhan saya adalah Allah, gak ada yang lain. Saya adalah ahlu tauhid, karena la ilaha illallah kan tidak ada Tuhan selain Allah. Rancu. Akhirnya orang jatuh pada kesyirikan tanpa dia merasa syirik. Menuhankan selain Allah, waikum muslimin, itu tidak mesti dengan mengatakan jimat ini adalah Tuhan bagiku. Tidak mesti mengatakan kalimat itu. Tetapi dengan engkau meyakini pada jimat itu terdapat sifat-sifat sebagaimana yang ada pada Allah, menjagamu dari malapetaka, menghindarkanmu dari bahaya, bisa menolak bala, bisa memberikan rezeki, bisa itu semuanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau meyakini itu ada pada selain Allah, itu namanya menuhankannya. Bisa dipahami hadirin? Sebagaimana hadis Abi Waqid al-Laitsi. Ini sedikit membahas tauhid. Tidak mengapa ya? Ini membahas fikih malah membahas tauhid. Tidak mengapa. Ini hal penting. Hadis Abu Waqid al-Laitsi. Nabi SAW menghukumi mereka minta Tuhan, walaupun lafadznya tidak minta Tuhan. Abu Waqid al-Layfi wa kaum muslimin Rasulullah mengatakan, mengisahkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufr. Kami ketika itu ikut serta rombongan pasukannya Nabi dalam perang yang dikenal dengan perang Hunain. Dan kami adalah orang-orang yang baru saja keluar dari kesyirikan, baru saja selamat dari kesyirikan, baru saja masuk Islam. Pengertiannya berarti apa? Belum begitu mendalam ilmu tauhidnya. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kami karena kedangkalan ilmu tauhidnya, kami baru keluar dari kesyirikan. Kami meminta kepada Nabi. Walikamin lahum sidrat, famaran Nabi sidratin. Ketika kami sedang melintas di sebuah jalan, kami melihat kaum musyrikin, teman-teman mereka ketika dulu, teman-teman Abu Waqid al-Layfi ketika dulu, ini baru masuk Islam, baru lepas dari kesyirikan, masih terngiang kesyirikan di belak dia, karena baru masuk Islam. Namanya baru, berarti pelajarannya ya, sedikit paham. Kemarin Nabi Sidratin, kami melewati yang namanya pohon sidrah. Pohon sidrah ini waikum muslimin, sebuah pohon. Yuqalu dhatu anwab. Yang diistilahkan dengan satu pohon dhatu anwab. Kenapa dikatakan dhatu anwab? Hum yanutuna aslihatam. Mereka kaum musyrikin menggantungkan panah-panah mereka, senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon ini. Dalam mereka agar meminta barokah kepada pohon ini. Dan mereka pun beritikaf atau bersemedi di bawah pohon itu. Dalam rangka tolak bala dan mengharapkan barokah dari pohon itu. Pohon keramat bahasa kitanya. Pohon yang diyakini bisa memberikan kebaikan bagi siapa yang menggantungkan senjata pada pohon itu. Kemudian kami kata Abu Waqid al-Layfi, penting bagi saya menyebutkan kami. Kami siapa? Beberapa orang yang baru masuk Islam. Bukan sahabat yang lain. Mereka saja. Kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhatan watin kamalahum dhatan wat. Ya Rasulullah, bikinkan bagi kami satu pohon yang keramat. Sebagaimana kaum musyrikin memiliki pohon keramat yang bernama Dhatu Anwat. Coba, kalau kita punya pohon yang keramat, kita akan gantungkan senjata, kita akan semakin sakti. Rasulullah SAW bertakbir dengan keras. Allahu Akbar, marah beliau. Inna hasunan, ini adalah kebiasaan. Kaum musyrikin, Yahud, Nasara dan yang lainnya. Laqad qultum kama qala banu Israil li Musa. Sungguh kalian telah meminta, telah mengatakan sebuah perkataan seperti perkataannya Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, bikinkanlah bagi kami Tuhan selain Allah sebagaimana mereka memiliki banyak Tuhan. Barakallahu fikum, Bani Israil. Ya, Bani Israel. Israel, Pak. Ya. Seperti itu penentangannya kepada Musa. Kawekna aku Tuhan, wahai Musa. Sijora cukup. Minta dibikinkan Tuhan dengan lantang. Ij'alana ilahan. Bikinkan bagi kami Tuhan. Sebagaimana mereka punya banyak Tuhan. Kita jangan cuma satu. Banyak Tuhan pula. Ij'alana ilahan. Rasul menyamakan ucapan Abu Waqid al-Layfi yang baru masuk Islam tadi, bikinkan bagi kami pohon keramat. Ini disamakan dengan ucapan Bani Israel, bikinkanlah bagi kami Tuhan. Abu Waqid al-Layfi mengatakan pohon keramat ini Tuhan. Nah, tidak. Tetapi mensifati pohon keramat ini bisa memberikan kebaikan, bisa melindungi dari madarat, bisa memberikan kesaktian. Ini sifat-sifat ilahiyah yang bisa seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Waqid al-Layfi tidak mengatakan, ya Rasulullah, bikinkanlah Tuhan berupa pohon. Tidak. Tetapi yang seperti itu adalah menjadikan pohon sebagai Tuhanmu. Walaupun kamu tidak mengatakan, wahai Tuhan pohon. Tidak mengatakan kalimat itu. Itu letak kesyirikannya di situ. Bisa dipahami hadirin? Mudeng jenengan? Mudeng mboten? Itu sudah berkali-kali dibahas di Masjid Agung dalam kitab Tauhidul beberapa tahun silam. Ini tambahan keterangan. Karena begitu dahsyat fitnah tentang syubhatnya mereka. Selama kamu meyakini Allah adalah Tuhanmu saja, tidak ada Tuhan yang lain, kamu adalah ahlu tauhid. Walaupun kamu punya jimat. Selama kamu tidak mengatakan, wahai Tuhan jimat, itu enggak syirik. La haula wala quwata illa billah. Jimat itu disimpan olehmu. Ketika kamu pergi, engkau pakai. Dan kau merasa tenang ketika engkau memakai jimat itu. Dan terbukti ketika engkau safar jauh ke Jakarta, jimatnya ketinggalan, bingung. Gelisah banget. Takutnya anak apa sih mati yang ribut baik. Jimatnya kairi kok. Ini menunjukkan bahwa kamu tawakalnya selama ini kepada siapa? Jimat itu. Barang siji di rumah dipakai. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Itu letak penuhanannya. Tetapi mereka menutupi hal ini. Dengan dibikin rancu. Selama kamu meyakini Tuhanmu hanya Allah, tidak syirik. Mengupatunya tutulan jimat. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wala ba'sa, qala Syekh Shalih Fauzan, lanjutan ucapan beliau, dan tidak mengapa. Bittadawi bil adwiyatil mubahati ala aidil atibba'il arifina bitashkhisil amrami wa ilajiha fil mustafiyat, fil mustashfiyati wa ghairiha. Dan tidak mengapa berobat dengan pengobatan-pengobatan yang hukumnya mubah. Mubah yakni hukumnya boleh dalam agama kita. Melalui aidi al-tiba, para dokter-dokter yang ahli, yang memang memiliki keahlian di bidangnya, dengan pengobatan-pengobatan medis di rumah sakit-rumah sakit, itu pun hal yang diperbolehkan. Ya. Tandanya kaum muslimin, pengobatan yang mubah dengan dibedakan dengan pengobatan yang haram. Antum pahami? Pengobatan yang mubah adalah pengobatan yang diketahui adanya unsur langsung memiliki tajrubah, memiliki apa? Memiliki pengaruh. Obat dimakan, pijat dirasakan refleksi atau jamu atau apa. Itu memang ada kaitannya langsung. Ada kaitannya langsung. Dan itu sudah uji coba. Sekian dosisnya, sekian. Sudah sekian banyak uji klinik. Obat-obatan. Atau ramu-ramuan. Atau dan yang lain. Itu mubah. Tetapi kalau sesuatu yang pengobatan tidak masuk akal. Tidak ada kaitannya dengan penyakitnya. Maka itu adalah pengobatan yang mengandungi keharaman. Yang biasanya disebutkan dengan pengobatan ala apa? Alternatif. Dengan pengertian padanya terdapat bantuan dari bangsa jin. Maka hati-hati. Ya, hati-hati dari itu semuanya. Qala Syekh, beliau melanjutkan ucapannya. Watusannu, pembahasan berikutnya, disunnahkan bagi kita yang sehat untuk menengok, menjenguk orang yang sakit. Dalam bahasa Arab disebut iyadatul marid. Ya, menjenguk orang yang terkena penyakit. Lima fi sahihaini, sebagaimana disebutkan dalam sahihaini, Bukhari wa Muslim menyebutkan dalam sahih keduanya, dan juga diriwayatkan oleh para penulis kitab yang lainnya, khamsun tajibu lil muslimi ala akhi. Ada lima hak yang wajib ditunaikan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Di antaranya adalah iyadatul mariyad, menengok orang yang sakit. Itu termasuk hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Bagi siapa yang memiliki kelapangan dan bisa melakukan hal ini, maka itu sangat mengembirakan. Menengok orang yang sakit, menyungguh orang yang sakit, itu dia berada di atas kebun Allah, yakni kebun surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai dia keluar dari menengoknya yang akan disebutkan insyaAllah. Faidah zarahu sa'ala an halihi. Apabila seorang menziarahi atau menjenguk orang yang sakit, hendaknya dia bertanya tentang keadaan dia. Sebagaimana Nabi sering melakukan hal itu, bertanya tentang kondisi para sahabat. Yadnu minal marid, mendekat kepada orang yang sakit. Wa yis'alun hali, bagaimana kabar? Tanya apa yang dirasa. Kita kepengen tahu dan itu bentuk peduli kita. Dan orang yang sakit senang kalau ditanya seperti itu. Dia bukan mengeluh. Dia tidaklah mengeluh kepada manusia. Tetapi dia mengabarkan, saya sakit seperti ini, saya sakit seperti ini. Hanya sekedar membawa kabar saja. Berita, mungkin ada solusi, pemikiran, ada sumbangsi, apa, bagaimana. Cara-cara yang syar'i, yang diketahui oleh orang lain. Watakunu ziyara yaman ba'da yaumin au ba'da yaumin. Malam yakunil marid yarghabu ziyarah kulla yaum. Kata beliau, adab ziarah itu tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Yarghabu ziyarah kulla yaum. Karena orang yang sakit, yang namanya orang yang sakit, lam yakunil marid, tidaklah orang yang sakit itu juga senang untuk selalu ada orang yang datang. Apalagi satu orang berulang kali. Kadang ada orang yang semisal itu. Dia butuh istirahat. Dia butuh ketenangan. Dia butuh untuk tidur. Ya? Maka adab orang yang menjenguk juga. Satu hari menjenguk. Kapan lagi dia menjenguk lagi. Ganti orang tidak mengapa. Tapi ketika melihat kondisi dia lagi sakit. Atau dia lagi merasakan sesuatu yang tidak disukai. Dan butuh tenang. Maka kita pun undur diri. Jangan dipaksakan. Ya. Jangan dipaksakan nengok orang sakit di rumah sakit sampai jam 11 malam. Alasannya, oh ini jauh-jauh dari Cilacap ke Purwokerto masa guru setengah jam tok. Sampai setengah malam, sampai jam 11, sing mriyang wis ngantuk, dijak ngomong bae, Pak. Arep diusir ora pantas, undang satpam ge, satpam kon metu ge, ora pantas. Harus pengertian. Walayutil julus indahu, dan jangan memperpanjang waktu duduk di sampingnya. Ini adab. La yutil, tidak berlama-lama ketika seorang menengok orang yang sedang sakit. Ila idzakana al-mariyid yarhamu dzalik. Kecuali kalau memang orang yang sakit itu nampak senang dan suka dengan kedatangan dan dia menginginkan untuk ditemani agak lama. Semisal mamanya antum adalah seorang yang dekat dengan dia, yang bisa didengar ucapannya. Pas kebetulan antum juga memiliki beberapa hadis Nabi, hafalan, bisa disampaikan. Masya Allah, si sakit ini terhibur dengan kedatanganmu. Maka memperpanjang sedikit tidak masalah. Karena memang itu diinginkan oleh al-marid, orang yang sakit. Tapi kalau antum lihat kondisi si fulan ini kayaknya sudah capek. Ya, dari pagi tamunya banyak. Kita tamu yang ke-20 momonya. Nengok wis ngantuk. Ya sudah sebentar aja. Ya, seperti itu adabnya kaum muslimin, jangan memaksakan berlama-lama di sampingnya. Wa yaqul marid, hendaknya orang yang menengok orang yang sakit mengatakan la ba'sa 'alaik tahurun insyaallah. La ba'sa 'alaik, tidak mengapa. Penyakit ini tidak mengapa bagimu. Sabar saja. Tahurun insyaallah. Apa artinya tahurun insyaallah? Mensucikan insyaallah. Karena memang yang namanya sakit wa komisin, di balik itu semuanya di antara hikmah sakit adalah menggugurkan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya Rasulullah mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hamin, wala husnin, wala ada, wala ghammin, hatta syauqati syikuha, illa kafaral bih sayyatu wa khutan bi khati'atuhu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah seorang muslim tertimpa panas atau demam, pusing, gelisah, gundah gulana, galau, ya, atau dia merasa tersakiti oleh pihak-pihak tertentu, terancam atau yang lainnya, kesedihan muncul pada dia. Sampai pun duri yang menyakiti dia, kecuali tidaklah seorang muslim tertimpa itu semuanya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan memaafkan dosa-dosa dia. Ya, terhapus. Para ulama menyebutkan terhapus, betul-betul terhapus dari catatan dia. Catatan malaikat. Terhapus dosanya. Berguguran. Sebagaimana bergugurannya daun di musim gugur, kata Nabi. Kama tahutu syajarat warqaha. Sebagaimana pohon menggugurkan daunnya di musim gugur. Seperti itu, kata Nabi kita. Dosa berguguran, terhapus tatkala seorang diuji dengan penyakit. Bukan hanya sekedar penyakit, masuk padanya segala bentuk musibah dan ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hambanya, dan dia menghadapinya dengan kesabaran. Menghadapinya dengan penuh kesabaran. Namanya musibah silih ganti, Pak. Ada rupa ini, besok lupa lagi, terus apalagi, macam-macam. Nabi kita mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "La yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa laysa 'alayhi khati'ah." Akan terus menerus ujian-ujian kepada hamba-hambaku yang mukmin dan mukminah, pada diri mereka ujian itu menimpa, atau kadangkala ujian itu menimpa pada anak-anak mereka, atau kadangkala ujian itu berupa hal yang menimpa pada harta mereka. Terus berganti dari ujian ke ujian, ujian ke ujian, dan dia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Hatta yalqallaha wa laysa 'alayhi khati'ah, sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Telah berguguran dosa itu dengan musibah-musibah itu. Dan ini bentuk cinta Allah. Perhatikan, kadangkala ada orang yang diuji, kemudian dia mengatakan, "Apa Allah murka sama saya ya? Tengah aku ketone kau, malah petaka apa itu?" Waikum muslimin. Itu semuanya tergantung dalam Anda menyikapinya. Ya. Ujian ini, ujian itu, sakit belum sembuh, ini lagi. Terus ini lagi, kemudian ini lagi. Pada perdagangannya, pada bisnisnya, pada ternaknya, pada sawah ladangnya, pada diri dia. Kenapa itu ramandek-mandek? Itu ekonomi muslimin, tergantung kamu dalam menyikapinya. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukht." Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Di antara mereka, barang siapa yang ridha dengan ujian-ujian itu, maka Allah ridha kepada mereka. Ujian tapi mendatangkan ridha Allah ketika dia menghadapinya dengan ridha. وَمَنْ سَقْتَ فَلَهُ سُقْتُ. Dan barang siapa yang diuji dengan berbagai macam malapetaka, ternyata dia malah murka kepada Allah, tidak sabar, maka Allah pun akan murka kepadanya. Tergantung kita dalam menghadapinya. Bisa dipahami hadirin? Ya? Dan ini sering kami sampaikan, karena memang yang namanya hidup, kadang gembira, kadang susah, kadang senang, kadang kita terpuruk, dan semacam itu. Antara dua itu. Dengan berbagai macam jenis musibah dan malapetaka. Yang jelas oleh kaum muslimin, disebutkan Nabi, kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepadanya. Ya. Rasul menyebutkan dalam sebuah riwayat, "Inna Allah idza arada bi 'abdihi al-khair." Apabila Allah menginginkan kepada seorang hambanya sebuah kebaikan, ajjal al-'uqubata fid dunya, Allah akan menyegerakan siksaan dia di dunia. Ini dia. Disegerakan siksaan sebagai siksaan terhadap dosa dia di dunia. Dia dosa apa dulu? Allah siksa dengan adanya musibah menimpa dia. Dia dulu dosa apa? Allah siksa dia. Masih di dunia. Disegerakan siksanya di dunia. Untuk kemudian nanti di akhirat tidak disiksa lagi. Ini dia. Tetapi kalau Allah menginginkan seorang hamba keburukan, ini hamba diinginkan Allah sebagai hamba yang buruk. Malah justru amsaka anu bidambih, Allah akan tahan dosa-dosa dia. Dia berbuat dosa, enggak dihukum. Berbuat maksiat, dibiarkan oleh Allah. Melakukan zina, narkoba, miras ini, dibiarkan. Tidak ada disentuh oleh siksa sama sekali. Hatta yuafa biyaumil qiyamah. Sampai kemudian akan tertumpuk sekian dosa dan akan disiksa dia nanti di akhirat dengan siksa di neraka. Ini berarti menunjukkan Allah murka kepada dia. Ya? Sehingga di antara kita kalau tertimpa musibah, berhusnudzon kepada Allah. Ini alhamdulillah mengukurkan dosaku. Begitu bisa difahami hadirin. Ya? Kalau kita sehat terus malah bingung pak, ini sehat apa ya? Napa aja aku jujur, beriung kena akhiratnya. Bukan minta untuk diuji, ujian macam-macam. Tetapi ketika kita harus waspada, adanya istidraj, tahu istidraj? Diluluh untuk engkau sejahtera terus, tetapi sejahtera menuju pada maksiat. Dapat rezeki lancar, ternyata ujung-ujungnya maksiat. Ini diluluh kamu berarti. Ya, dicangar, dijonjon, dikombor, ya, ada konsentrat, budi dan sebagainya, men. Dari disembelih. Itu bahaya. Dapat rezeki banyak menyenangkan, tapi kalau berujung itu adalah sebuah kemaksiatan, itu harus diwaspadai. Ya. Maka kita disunahkan mengatakan la ba'sa 'alaik atau la ba'sa bihi tahurun insyaallah yudkhalu alaihi surur. Hendaknya kita yang menengok orang yang sakit hendaknya bisa memberikan kegembiraan bagi dia. Dia yang sedang sakit terhibur oleh kedatangan kita. Yud'u lahu bisyifa, dan mendoakan bagi dia kesembuhan. Wirkihi bil Qur'an. Kalau seandainya antum bisa meruqyahnya dengan membaca Al-Quran, ruqyah. Tanpa dia meminta. Orang yang sakit, kita kenal baik dengan dia. Ya. Sudah kamu tiduran, saya pegang ya. Mana yang sakit? Kakinya. Kita pegang, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek. Karena kita hafalnya pendek sih, Pak. Mau surat panjang, mau apa-apa. Surat-surat pendek baca. Dia mengembirakan si sakit. Dia senang karena apa? Kedekatan kita dengan dia fiddin, dalam urusan keagamaan. Dalam urusan apa? Keagamaan. Bukan kita seorang yang sedang menjilat dia, ingin mendapatkan harta dari dia. Bukan. Tetapi semata karena ikhwan fiddin, saudara kita seagama yang sedang membutuhkan untuk kita meruqyahnya. Tidak usah dia minta, kita meruqyahnya dalam barang sejenak. Membacakan ayat-ayat pendek dan itu menenangkan jiwanya. Dan bisa jadi dengan izin Allah melalui ruqyahmu itu sembuh dia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Tapi itu jikalau dia adalah teman dekatmu. Kalau bukan apa-apanya, kamu juga gak kenal sama dia, tiba-tiba kok disimbriang, disakit, cekul, harus gak pakna lagi. Ya? Apa malah, curiga dia malah. Dan sebenarnya arti jabat campi apa? Oh, kok tukang santet ya? Repot malah. Dia tidak paham apa itu rukyah. Dia takut dengan kita karena kita berjenggot. Mamanya. Keduk ngendige. Dah lah repot pak. Maka itu semuanya dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. La siyama surat al-fatihah wal ikhlasul ma'udatin. Lebih lagi engkau bacakan padanya surat al-fatihah, al-ikhlas, dan mu'awwadatain. Ya, kul a'udhu birabbil falak, dan kul a'udhu birabbin nas. Membaca surat al-fatihah, itu bagian dari apa? Ruqyah. Ya, tetapi kadangkala, kaum muslimin, kadangkala, ketika kita membaca al-fatihah, ya, di beberapa orang, menganggap, kayak aku baik ya, apa-apa al-fatihah. Kita bingung pak. Mereka kan sering berdoa al-fatihah sering kan gitu. Baik kaum muslimin. Al-Syeikh Ibnu Utsaimin memiliki Masya Allah penjelasan. Dalam tafsir beliau terhadap surat al-fatihah. Dia bahas al-fatihah satu persatu. Kemudian diakhiri dengan pembahasan. Adapun membaca al-fatihah sebagai penutup doa. Hadhihi bid'atun dhalalatun. Ini adalah bid'ah yang sesat. Karena Nabi kita tidak pernah melakukan hal itu. Adapun kalau membaca Al-Fatihah sebagai ruqyah, itu memang Nabi kita menjadikannya sebagai ruqyah. Sehingga harus dilihat kondisi, Pak. Kebongnya ke singa apa ya? Wah, ke singa ya kaya aja lah. Bawa digabung-gabungnya, Pak. Iya. Baca surat yang lainnya. Atau engkau membaca surat dengan pelan. Atau engkau bisa menjelaskannya. Al-Fatihah termasuk ruqyah. Ruqyah yang syar'i. Ketika engkau menjelaskan. Tetapi bukan sebagai penutup doa dan mereka marah. Ya resikonya dengan pak. Kalau belum saatnya jangan disampaikan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan. Uyusannu al-marir. Disunahkan. Bagi orang yang sakit. Sakit keras. Dimungkinkan wafat dia di sakitnya kali ini. Nah, maka disyariatkan dalam agama kita bagi orang yang sakit untuk apa? Yang pertama, ayyusiya bi syai'in min malihi fi a'malil khair. Hendaknya dia berwasiat yang berkaitan dengan harta yang dia miliki untuk digunakan di jalan yang baik. Bentuknya apakah wakaf. Ya. Ini sebidang tanah di sebelah sana. Saya wakafkan. Ya, ini wasiat. Tentunya tidak sampai memadharati ahli warisnya. Ya. Wajibu ayusi bima lahu wa ma alaihi min ad-duyun. Kemudian yang kedua. Hendaknya orang yang sakit. Menulis sebuah wasiat yang berkaitan dengan utang piutang. Saya punya tanggungan sama si A. Sekian ribu. Sama si C. Sekian juta. Ini ada dagangan yang belum diuangkan. Karena bisa jadi engkau mati. Pada sakit yang keras ini. Sakitmu. Sudah parah. Walaupun itu tertulis di nota. Tapi kadang tidak ada orang yang membacanya. Nota itu kan banyak kan. Ya, orang yang tidak paham dengan itu tidak bisa membaca ini. Utang, ini tanggungan, tinggal berapa, bagaimana, bagaimana. Itu butuhnya seorang untuk menyiapkan buku-buku wasiat. Ini utang piutang saya, tanggungan saya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, harus tanggungan yang tempo, tanggungan yang belum terlunasi, disebutkan di situ. Ini untuk menjaga, karena yang namanya duyun, utang itu menghalangi seorang masuk dalam al-jannah. Sampai pun seorang yang mati syahid fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang namanya qintarah. Pernah mendengarkan qintarah kaum muslimin? Qintarah itu adalah kalau sirat jembatan yang terbentang dari neraka, bawahnya neraka sampai berujung pada al-jannah. Nah, sebelum masuk al-jannah, ada jembatan kecil yang namanya qintarah. Qintarah ini, kaum muslimin, disitulah umat Islam, ahlul jannah, yang hendak masuk dalam surga, berada. Ya. Di antara mereka, ada yang mati syahid fisabilillah. ternyata dia memiliki utang, maka dihalangi. Dihalangi, dia tidak bisa masuk dalam surga sampai selesai urusan utang-utangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, ya Rasulullah akhraitum, ya Rasulullah, apa pendapatmu? In kutiltu fi sabilillah, oh kama qal, kalau aku terbunuh di jihad fi sabilillah, ain ana, di manakah aku? Qala fil jannah. Ditanya lagi, kalau aku terbunuh di manakah aku? Di jannah. Di jannah, di jannah, disebutkan beberapa kali di surga, di surga. Illa dain, ketiga kalinya Nabi mengatakan kecuali jika engkau memiliki utang. Utang ini mencegah dan menghalangimu dari masuk dalam al-jannah. Walaupun urusanmu sudah selesai, utang. Bisa difahami hadirin? Ya, maka bagi orang yang memiliki tanggungan yang belum selesai karena memang dia ada belum jatuh tempo atau apa, ditulis. Dan diberitahukan kepada keluarga. Ini kalau saya mati mendadak, bisa kecelakaan atau bisa jantungan mendadak, ya. Nih, tanggungan saya tertulis rapi. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma 'indahu min al-wada'i wal amanat." Demikian pula hendaknya orang yang sakit keras, hendaknya dia menulis beberapa amanah-amanah. Amanah ini kaum muslimin disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam, al-amanatu dainun au kama qala an-nabi. Amanah itu adalah utang. Amanah ini bukan utang piutang uang. Amanah adalah titipan omong, titipan pekerjaan, atau amanah sesuatu yang diamanahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang lain, titipan ataupun yang lainnya. Amanah. Ini pun menghalangi seorang untuk bisa masuk dalam al-jannah. Walaupun urusannya sudah selesai, tetapi amanah belum terlaksanakan. Ya, maka amanah ini sangat mengerikan wa kaum muslimin. Wa hadha matlubun hatta min insani sahih. Ini semuanya wa kaum muslimin, kata Syekh, dituntut dalam syariat kita bagi orang yang sedang sakit keras, ya, apalagi dia yang masih sehat saja dituntut, ya, untuk dia ketika hendak tidur menulis atau sudah mencatat, tersimpan rapi di lemari atau di rak mana tanggungan-tanggungan dia, amanah-amanah dia, titipan-titipan dia, ya. Kerjasama dengan siapa, saya mengelola harta orang lain, saya dapat bagian ini asetnya, semuanya rapi. Sehingga ketika Allah takdirkan mati, itu semuanya sudah diketahui oleh keluarga. Hah? Kemudian beliau sebutkan dalil, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailatain illa wasiyatu maktubatun indahum muttafaqun alaih. Tidaklah pantas seorang muslim yang memiliki tanggungan-tanggungan, kemudian dia tidur 2 malam, kecuali wasiat itu harusnya tertulis di sisi dia. Ya, wasiat. Maka kaum muslimin, yang menjadi pembahasan kita di sini adalah sehat maupun sakit, mati tetap bisa datang. Tatkala kita sudah mencatat utang piutang kita, tanggung kita, mudah-mudahan ahli waris kita bisa memikirkannya dan mencarikan supaya bisa diselesaikan agar urusan kita di akhirat lebih mudah. Ya, dan yang namanya utang dikembalikan bukan uang nanti di akhirat, dikembalikan dengan diambil pahala kita atau dosanya orang yang kita ambil uangnya diberikan kepada kita. Sehingga rugi betul. Ya, utang orang sekira malah diambil pahala kita. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.